Asik. Tepuk tangannya mana? Oplok, oplok, oplok. Cinta noda hitam. Cah, sing tepuk tangan banter ning udara, Cah. Membuat penyesalan. Kang Dolan, naik kang, naik kang, yo kang Dolan, yo naik yo. Baikku tuh sampai akhir hidup kita. Jangan payah lama-lama. Adi, uh-huh. ada Cinta Hitam. Awal sampai akhir Mas